Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali melanjutkan kajian seputar penyemangat jiwa ataupun tazkiyatun nufus yang kita ambil daripada ringkasan Sayyidul Khatir, ya, ringkasan kitab Sayyidul Khatir yang ditulis oleh Ibnu Jauzi, yang mana kitab yang kita jadikan referensi ini adalah A'dabul Khawatir Mukhtasar Sayyidul Khatir, ya, karya Syekh Muhammad bin Saleh Farhan. Pembahasan kali ini membahas seputar tema mungkin karena dosaku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan betapa banyak, ya, dan apa-apa yang menimpa kalian dari musibah itu bisa jadi karena disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri. Ketika kita mendapatkan musibah, baik itu yang berkaitan dengan harta ataupun berkaitan dengan keluarga atau berkaitan dengan jasad kita atau kesehatan kita, ya, atau bahkan berkaitan dengan iman kita, na'udzubillah min dzalik, maka sejatinya itu hadir bukan karena asas kedzaliman, bukan karena Allah itu tidak adil kepada seseorang, bukan karena Allah itu semata-mata benci kepada seseorang, tapi musibah itu hadir karena disebabkan oleh perbuatannya sendiri, disebabkan oleh dosanya sendiri, ya, dosa yang diperbuat oleh orang tersebut. Musibah itu hadir, ya, bisa berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi musibah itu datang sebagai bentuk rahmat ataupun kasih sayang Allah SWT pada seseorang, ya, karena dengan sebab musibah itu dosa-dosanya akan terhapus, dosa-dosanya akan terampuni. Kemudian dengan datangnya musibah tersebut, dia punya kesempatan untuk mendapatkan pahala sabar, yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya kami siapkan pahala bagi orang-orang yang bersabar, itu pahala yang tanpa batas. Atau bisa jadi karena musibah tersebut menjadikan dia ingat dari kelalaiannya, ingat dari kesalahannya, sehingga menggiring dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang, ya, musibah itu sebenarnya adalah kado kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, agar kita segera ingat akan kesalahan-kesalahan kita, agar kesalahan-kesalahan kita terhapus, agar kita bisa bersabar mendapatkan pahala sabar. Namun terkadang musibah itu benar-benar menjadi musibah. Ya. Musibah benar-benar menjadi azab bagi sebagian orang di dunia, ya, apalagi di akhirat, ya. Karena dengan datangnya musibah, kapan seorang itu mendapatkan musibah, kemudian musibah itu benar-benar berupa azab, yaitu ketika musibah tidak menjadikan dia ingat, justru menjadikan dia semakin membangkang, semakin jauh dari kebenaran, semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah menjadikan dia tidak bisa bersabar, na'udzubillah min dzalik. Musibah semakin menambah dosanya, semakin menambah gelapnya hidupnya, semakin menambah kekufurannya. Maka musibah yang seperti ini benar-benar menjadi musibah ataupun menjadi azab yang disegerakan. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Jauzi mengatakan, khattartu li fikratun fima yajri ala kathirin minal alam. Terbetik pikiran di dalam pikiranku tentang apa yang terjadi di alam semesta ini. Minal masaibis syadidah, dari musibah-musibah yang besar, wal balayal azimah, dan musibah dan bencana-bencana yang besar. Allati tatanaha ila nihayatis su'ubah, yang ujungnya ataupun yang sampai kepada sampai pada tingkat yang sangat sulit. Fakultu, aku mengatakan, subhanallah, subhanallah, innallaha akramul akramin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang maha pemurah, zat yang paling pemurah di antara yang segala hal yang pemurah. Wal karamu yujibul musamaha, dan zat yang memiliki sifat al-karam, maha pemurah, maka sifat tersebut akan mendorongnya, ya, sifat tersebut akan memunculkan rasa maaf. Sifat tersebut akan menghasilkan rasa maaf, ya, pemaafan, musamaha. Fama wajhu hadhil mu'aqabah, maka apa artinya dari adab-adab ataupun musibah-musibah tersebut? Ya. Jadi Ibnu Jauzi rahimahullahu taala melihat banyaknya musibah yang terjadi di zaman beliau, ya. Banyaknya musibah yang terjadi di masa beliau, kemudian beliau berpikir, mengingat sifat Allah Al-Karim, yaitu zat yang maha pemurah. Beliau menghayati sifat ini, maka sebenarnya di balik sifat ini ada ataupun hasil daripada sifat ini adalah Allah itu akan mudah memaafkan. Maka lantas mengapa Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah-musibah tersebut? Ya. Kemudian Ibnu Jauzi mengatakan, fatafakkartu, aku pun berpikir, mengapa Allah itu Maha Pemaaf tapi Allah turunkan musibah, ya? Faraitu katsiran minan nas, aku lihat banyak orang, fi wujudihim kal adami, keberadaan mereka di muka bumi seperti tidak ada. Ya, artinya keberadaan mereka di muka bumi tidak membawa keberkahan untuk bumi sama sekali. Justru memberatkan bumi dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Keberadaan di muka bumi justru memberatkan bumi dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Tidak ada makhluk yang bahagia dengan keberadaannya. Tuhan pun tidak bahagia dengan keberadaannya. Tidak ada ibadah yang dihasilkan, tidak ada pahala yang dia upayakan. Tidak ada perjuangan yang dia berikan untuk menghindar daripada bisikan-bisikan setan ataupun hawa nafsu. Tidak ada sembah ibadah kepada Tuhan semesta alam. Sehingga keberadaannya seperti tidak ada. Karena tidak ada manfaat yang ditelurkan. Manusia itu keberadaannya dipertimbangkan ketika ada manfaat yang dia berikan. Manfaat yang diberikan kepada orang sekitarnya ataupun manfaat kepada, ya, kepada dirinya sendiri. Minimal adalah kepada dirinya sendiri. Nah, ini ada orang yang tidak peduli bahkan dengan manfaat dirinya sendiri. Dia melupakan Allah sehingga Allah lupakan dirinya sendiri, ya. Fa'ansahum dzikrullah, ya. Mereka dijadikan lupa dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan mereka pun lupa dengan dirinya sendiri. Jadi orang yang hidupnya tidak menghasilkan manfaat, manfaat di sini berupa pahala ibadah, ya, baik ibadah itu berkaitan dengan, terutama adalah dengan Allah, atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengan manusia seperti berakhlak baik, ya kan, kemudian memaafkan, jujur, sifat-sifat yang berkaitan dengan interaksi sama manusia, maka keberadaannya seperti tidak ada, keberadaannya seperti tidak ada. Faraitu katsiran minan nas fi wujudihim kal adam, maka aku melihat banyak orang itu adanya seperti tidak ada. La yatasaffahuna adillatal wahdaniyah, mereka tidak menghayati dalil-dalil keesaan Tuhan. Wala yanzuruna fi awamirillah, fi awamirillahi ta'ala wa nawahih, mereka tidak peduli dengan perintah-perintah Allah serta larangan-larangannya. Bal yajruna ala adatihim kal bahaim, bahkan mereka melakukan aktivitas mereka sehari-hari layaknya binatang. Jadi manusia itu kalau tidak dibimbing oleh wahyu, tidak dibimbing oleh Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya manusia akan kembali kepada martabat yang hina, yaitu martabatnya hewan. Para ulama ketika mendefinisikan manusia itu apa? Hayawanun nautik, yaitu hewan yang bisa berbicara. Dalam bahasa Arab, definisi hewan itu, definisi manusia itu hayawan, hewan, an-nautik yang bisa ngomong. Manusia itu menjadi martabat. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia di dalam sebaik-baik bentuk. Allah ciptakan kita ini ya pada martabat yang paling mulia. Lebih mulia daripada jin, lebih mulia daripada malaikat. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan anak Adam. Kapan manusia itu menjadi mulia? Benar-benar mulia, bermartabat, yaitu ketika dia berada dalam bimbingan wahyu. Namun ketika orang tidak peduli dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali kepada martabat yang rendah, yaitu hewan tadi. Tidak ada bedanya dia dengan hewan. Hewan itu yang dicari di dalam hidupnya, yang dia inginkan dari lelahnya, itu hanya perut dan syahwat. Sehingga aktivitasnya sehari-hari itu hanya untuk memuaskan kuliner ataupun perutnya, nafsu kulinernya ataupun perutnya, dan syahwatnya saja. Dia kerja siang dan malam itu tujuannya adalah syahwat dan perut, syahwat dan perut itu saja. Nah, kalau kita na'udzubillah min dzalik, motivasi kita dalam bekerja, dalam kita bekerja di dunia ini, tujuannya yang kita tuju adalah dua itu, tidak ada yang disisihkan untuk akhirat, tidak ada harta yang diinfakkan di jalan Allah, tidak ada harta yang dizakati, tidak ada harta yang dia gunakan untuk saham jariah dengan berwakaf ya, atau membangunkan masjid untuk kaum muslimin, atau membangunkan madrasah untuk kaum muslimin, ataupun pahala-pahala jariah yang lainnya. Tidak ada infak, tidak ada sedekah, tidak ada hak untuk orang-orang miskin di dalam hartanya. Jadi harta dia kumpulkan sebanyak-banyaknya hanya untuk memuaskan nafsu. Maka apa bedanya dengan manusia dengan hewan? Ya. Hewan juga tujuannya dia berjuang siang dan malam itu hanya untuk memenuhi dua hal ini saja. Bedanya hewan yang ini, makhluk yang ini hewan enggak bisa ngomong, yang ini sebenarnya hewan juga tapi bisa ngomong. A'udzubillah min dzalik. Maka manusia itu kalau tanpa bimbingan wahyu dia hina. Ya, dia hina. Nah, ini inilah perenungan yang ditemukan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Kenapa Allah turunkan musibah, bukan kalau itu Maha Pemaaf? Oh, ternyata setelah saya pikirkan, banyak orang-orang itu enggak peduli dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka hidup itu layaknya hewan. Allah sudah kasih nikmat akal. Allah sudah kasih bentuk fisik yang paling sempurna, ya toh. Tapi tidak disyukuri oleh manusia itu. Sehingga menjadikan Allah itu benci kepadanya. Maka turunlah azab-azab tersebut. Fa in wafaqa syar'u muraduhum wa illa famu'awwaluhum ala aghradihim. Saya enggak faham nih artinya apa ya, kita lewati. Wa ba'da husulid dinar la yubalun. Setelah mereka mendapatkan harta, mendapatkan rupiah, mereka tidak peduli amin halalin kana amin haram. Apakah duit itu dari yang halal atau yang haram? Enggak peduli. Yang penting banyak. Yang penting uangnya banyak. Yang penting penghasilan banyak, yang penting omsetnya besar. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ya. Padahal apa manfaatnya banyak harta jika tidak ada keberkahan? Ya. Banyak harta seperti tidak ada apa-apa. Ya. Banyak harta tidak menjadikan hati itu benar-benar tenang. Mungkin hawa nafsunya ya tenang. Mungkin syahwatnya tenang. Mungkin fisiknya tenang, tapi jiwanya tidak tenang. Iya, dia bisa tersenyum, tapi yang tersenyum hanya bibirnya, hatinya dan jiwanya menangis. Padahal dia banyak duit, ya. Padahal dompetnya tebal, tebal dengan kartu ATM, dengan kartu kredit dan macam-macam, ya. Kenapa? Karena tidak ada berkah di harta tersebut, tidak ada berkah. Orang yang berkah hartanya, ya, hartanya sedikit, penghasilan sedikit, tapi dia bahagia. Dia benar-benar merasakan manfaat daripada hartanya. Alhamdulillah, dengan penghasilan yang seadanya, dia masih bisa bersedekah. Bisa bersedekah. Alhamdulillah, bisa nyicil sedikit untuk bantu bangun masjid misalnya. Alhamdulillah, bisa sedikit misalnya bantu penuntut ilmu yang tidak mampu. Mungkin ada santri penghafal Al-Quran yang tidak mampu bayar SPP, dia bisa cicilkan. Walaupun tidak seberapa, tapi dia ikhlas. Harta yang berkah. Harta yang banyak, tapi tidak berkah. Ngundang penyakit, penyakit fisik, ya, penyakit badan, penyakit jiwa, penyakit hati. Jadi yang terpenting itu adalah berkah, bukan sekedar banyak. Bukan banyak-banyakan, tapi yang penting adalah keberkahan daripada harta. Maka mereka yang tidak peduli ini halal haram, tidak ada keberkahan di dalam hartanya. Padahal harta itu hisabnya berat. Ya. Harta itu nanti sidangnya di hari kiamat itu berat. Detail ditanyakan oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai ditanya tentang empat hal. Salah satunya adalah an malihi, tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan, ya? Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Jadi untuk harta ini ada dua hal yang ditanya, sumbernya dan kemudian untuk apa. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah harta itu, bukankah Allah siapkan dunia ini sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat? Allah ciptakan dunia ini agar manusia itu menjadi lebih mulia, mendapatkan surga yang lebih mulia, mendapatkan kenikmatan surga yang lebih tinggi. Ya, Allah ciptakan dunia ini sebagai hukuman untuk Nabi Adam sehingga dapat menghapus dosa-dosanya. Kemudian Nabi Adam dapat beribadah, lalu kemudian semakin tinggi martabatnya di sisi Allah. Makanya Nabi Adam alaihissalam, kata para ulama, kedudukannya di sisi Allah lebih mulia setelah turun di dunia daripada sebelum turun di dunia. Artinya dunia ini Allah adakan sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik. Allah ciptakan dunia ini agar manusia bisa menjadikannya sebagai jembatan, ya, wasilah untuk mendapatkan lebih banyak lagi rahmat Allah, lebih banyak lagi cinta Allah, lebih tinggi lagi derajatnya di surga. Makanya Allah adakan kita di muka bumi ini, apa? Disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk menyembahku, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang dimaksud dengan ya'budun di dalam Al-Qur'an, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah yuwahhidun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di dunia ini untuk mentauhidkan Allah. Ya, sehingga dunia ini hanya sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Ya. Kita harus sadari ini. Karena memang Allah ciptakan dunia ini sebagai hukuman untuk Nabi Adam membersihkan dosanya untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik. Ya. Maka ketika seorang pesan ini ataupun prinsip ini terpatri dalam diri seseorang, ya, dia akan peduli dengan halal dan haram. Ya. Bukan sekedar banyak, tapi dia akan peduli dengan halal dan haram. Karena harta itu jembatan untuk mendapatkan surga Allah, bukan semata-mata harta tujuan dunia ini. Ketika harta itu dapat menjadi wasilah menghantarkan ke surga, maka dia upayakan sekuat tenaga. Tapi ketika harta itu menjadikan dia semakin dimurkai Allah, semakin gelap, hatinya semakin keras, terhimpit dengan kegelapan dosa, maka dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup ini siang dan malam banting tulang hanya untuk syahwat dan syahwat dan perut saja, rugi. Karena hidup di dunia ini sebentar. Masya Allah, ada orang, mungkin ada ya, orang yang bekerja siang dan malam sampai mungkin usianya sudah senja, tapi dia belum sadar untuk sholat. Dia belum sadar untuk puasa, padahal usianya sudah senja. Mungkin orang yang seperti ini dimanfaatkan oleh setan, ya, terpengaruh oleh was-was setan bahwa dia akan hidup selamanya. Padahal Nabi sudah cut angan-angan tersebut di dalam sabda yang sahih riwayat Tirmidzi. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina sanah. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Coba para pendengar sekalian, ingat-ingat hadis ini. Ya, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Hadis ini kalau selalu ada di depan mata kita, selalu ada di dalam hati kita ketika beraktivitas, itu mudah bagi kita untuk meninggalkan yang haram. Mudah bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita akan merasa sayang sekali kalau ada energi yang keluar bukan untuk ibadah, bukan untuk mencari ridha Allah. Kalau orang cari harta, cari dunia, dunia tidak disikapi sebagai wasilah mencari akhirat, tapi benar-benar jadi tujuan hidup sebagai orang-orang kafir, seperti para hewan itu, rugi sekali. Dia berjuang siang dan malam misalnya, dia baru bisa merasakan hasil dari jerih payahnya untuk buat rumah, mungkin beli tanah. Nanti di akhir hayat, nah, udah umur 50 udah mau pensiun, ataupun umur 60 tahun. Kemudian, berapa lama lagi kira-kira dia bisa menikmati harta yang dia kumpulkan puluhan tahun itu? Ya, kata Nabi 60-70 tahun saja batas umur umat ini. Ya, paling 5 tahun mati kemudian, na'udzubillah. Atau kemudian sakit, ya, setelah itu dia sakit, lalu kemudian meninggal dunia. Ya, sehingga yang menempati rumahnya orang lain, orang-orang kemudian melupakan dirinya. Tinggal kita bertemu di alam yang baru. Kita masuk ke dalam alam yang baru, yaitu alam barzakh. Ada kehidupan lagi setelah kehidupan di dunia ini. Kita harus yakini itu. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa in sahulat 'alaihimus shalah fa'aluha. Kalau mereka lagi mudah melaksanakan sholat, ya mereka kerjakan. Wa in lam tashal tarakuha. Tapi kalau dia tidak bisa, kesusahan ya, kalau dia merasa kesusahan melaksanakan sholat, maka dia tinggalkan sholat. Ya, ini indikasinya ya. Indikasi orang-orang yang manusia tapi seperti hewan. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang adanya seperti enggak ada. Kalau lagi muda ya sholat, kalau enggak ya ditinggalkan sholat. Jadi sholatnya itu mengikuti dunianya. Ya kalau lagi enggak ada kerjaan ya sholat, kalau enggak ya gimana lagi, ini kerjaan, ini tuntutan pekerjaan. Bukankah harusnya pekerjaan itu yang mengikuti sholat? Seorang muslim itu menjadikan sholat itu yang paling utama. Karena dia sadar bahwasanya sholat itu rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dia pondasi agama. Dan dia sadar bahwasanya sholat itu ibadah yang luar biasa. Saking luar biasanya sholat, Allah wajibkan sholat kepada Nabi kita Muhammad SAW tidak melalui perantara malaikat. Tapi Allah langsung panggil itu, Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Langsung panggil ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Kemudian Allah sampaikan langsung kepada Nabi Muhammad perintah sholat. Tidak ada ibadah yang sehebat sholat. Tidak ada ibadah yang seperti itu cara Allah menyampaikan kepada Muhammad. Menunjukkan sangat penting sholat ini. Bukankah seorang bos ketika dia ingin menyampaikan pesan penting kepada anak, kena, kepada anak buahnya, maka dia akan panggil langsung. Panggil ke kantornya misalnya. Sampaikan langsung. Tidak lewat WhatsApp atau melewat perantara. Dia panggil. Ini menunjukkan pentingnya pesan itu. Sholat ini sangat penting. Ya. Sholat ini tiangnya agama, imaduddin, kata Nabi SAW. Jadi, seharusnya seorang muslim itu prinsipnya adalah pekerjaan yang harus ikut sholat, bukan sholat yang ikut pekerjaan. Kalau ada pekerjaan sebesar apapun, ya, sebesar apapun gajinya, sebesar apapun benefitnya, jika itu mengganggu sholatnya, dia tinggalkan. Karena pekerjaan dunia itu hanya sarana saja, bukan? Nah, dia sadar, ini pekerjaan dunia itu hanya sarana untuk mencari akhirat. Kalau sarana sampai mengganggu tujuan, mengganggu akhirat, ya gak masuk akal kalau kita kemudian tetap perjuangkan sarana itu. Tidak masuk akal. Tinggalkan. Jangan sampai kita menjadi hamba dunia yang didoakan celaka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'is abdad dinar, ta'is abdad dirham. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Kapan seorang itu disebut penyembah dinar, penyembah dirham? Hamba dinar, hamba dirham. Ketika dia lebih mengedepankan dinar, dirham daripada menyembah Tuhan yang sebenarnya. Ketika ibadahnya itu sudah diatur-atur oleh dunianya. Ya, aku lagi pengen sholat, ya sholat. Kalau enggak, ya enggak. Gimana lagi? Namanya juga lagi ada meeting, lagi ada orderan, lagi laris-larisnya ini. Ya. Jadi kenikmatan dunia itu cobaan semuanya. Dunia itu isinya cobaan. Ketika lagi dapat musibah, cobaan agar kita apakah bersabar tidak. Ketika misalnya lagi jualan, dagangannya laris-larisnya, pas tiba waktu sholat, sampai kemudian berakhir waktu sholat, tetap karena dagang laris tetap. Kelapangan dunia itu juga cobaan, bukan semata-mata nikmat. Itu cobaan, apakah kita bersyukur, apakah kita tetap di atas istiqomah atau tidak. Bukankah ketika Allah menguji Bani Israel, ketika dilarang untuk berburu di hari Sabtu, kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan ya ikan-ikan yang banyak di lautan yang mudah ditangkap. Bagi Bani Israel yang lemah imannya tergiur ya untuk mendapatkan ikan tersebut, untuk menangkap ikan. Tapi bagi mereka yang kuat imannya, dia tahu ini sedang diuji. Dunia ini ujian semuanya. Jangan sampai kita menjadi hambanya dunia, yaitu ketika seorang akhiratnya itu sudah diatur-atur oleh dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia hanya sebentar saja. Kita upayakan harta yang kita cari, kehidupan yang kita jalani di dunia yang 60-70 tahun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berkah yang sehingga kita bisa merasakan berkahnya itu abadi nanti di akhirat, di alam kubur. Kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kebahagiaan yang sebenarnya. Segala kebahagiaan selain kebahagiaan akhirat itu akan sirna. Ya. Baik, kemudian penulis mengatakan fa fihim man yubarizu bidzunubil 'azimah, di antara mereka ada yang melakukan dosa-dosa besar. Ma'anau ma'rifatin nahi, padahal mereka tahu itu dilarang. Warubama qawiyat ma'rifatu 'alimin minhum wa tafaqamat dzunubuhu. Atau bisa jadi ya mereka adalah orang yang melakukan dosa, orang-orang yang memang tahu, orang yang pengetahuan agamanya kuat. Tapi tetap dia nekat melakukan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Fa'alimtu annal uqubat wa in 'azumat duna ijramihim, maka aku pun sadar bahwa hukuman-hukuman itu, azab-azab itu, walaupun hukuman musibah-musibah itu besar, duna ijramihim, itu bukan kedzaliman bagi mereka. Setelah merenung, maka Ibnul Jauzi menemukan hikmah bahwasanya adanya musibah-musibah itu bukan karena Allah tidak adil, bukan karena Allah itu zalim kepada hambanya. Cobalah ketika kita mendapatkan musibah itu, salahkan diri kita. Apa dosaku? Karena itu disebabkan oleh dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabimat kasabat aydikum. Dan musibah yang menimpa kalian tidak lain karena disebabkan oleh dosa-dosa yang kalian lakukan. Jangan salahkan takdir Allah ketika mendapatkan musibah. Ya, tidak perlu susah mencari kambing hitam ketika mendapatkan musibah. Kambing hitamkan diri kita sendiri. Itu akan mengikis kesombongan dalam diri kita, Dan memang kita yang salah, karena fabima kasabat aidikum, kata Allah kan, karena sebab perbuatanmu sendiri. Ya, karena sebab perbuatanmu sendiri. Mungkin karena dosa, mungkin karena dosaku ya. Kenapa ya? Kok siang ini motor saya bocor, ataupun motor saya rantainya kok error ya? Apa ya dosa apa ya? Ingat dosa gitu. Dapat musibah banjir misalnya. Jangan buru-buru salahkan takdir. Ya, tidak ada takdir Allah yang salah. Allah itu Maha Hakim, Maha Hikmah, Maha Alim, Maha Tahu, Maha Berilmu, Maha Rahim, Maha Penyayang. Tidak mungkin zat yang ilmunya tinggi, hikmahnya tinggi, rahimnya besar, kasih sayangnya besar, kemudian menetapkan keputusan yang tidak adil, itu enggak mungkin. Jadi itu semata-mata karena dosa kita. Allah turunkan musibah bukan karena Allah zalim kepada kita, tapi karena dosa kita. Coba diingat gimana sholat kita. Coba diingat gimana zakat kita. Apakah terus gimana haji kita? Jangan-jangan kita tuh sudah mampu tapi enggak mau naik haji. Padahal Allah sudah berikan kemampuan. Terus gimana dosa-dosa kita? Diingat itu. Ya. Tidak jauh sebenarnya sebabnya itu. Sebabnya adalah karena dosa-dosa kita. Fa idza waqa'at 'uqubatun litamahhisa dzanban saha mustaghithuhum tura hadza bi ayyi dzanbin. Jika sebuah musibah itu hadir untuk membersihkan dosa, maka orang-orang yang meminta pertolongan akan berkata, tura bi'a hadza bi ayyi dzambin, dia akan sadar dengan karena sebab dosa apa ya musibah ini. Wa yansa ma qad kana ma tazalzilul ardu li ba'dihi. Karena apa salahku gitu kan. Tapi dia lupa ya bahwasanya bumi ini bergoncang karena sebab dosa oleh sebagian yang lain gitu. Artinya mungkin di tempat tersebut ya, di suatu wilayah itu banyak orang-orang yang saleh, ada orang-orang saleh, tapi kok tetap ada musibah. Maka bisa jadi musibah itu datang karena dosa yang lain. Ya kan? Disebabkan karena dosa yang lain. Ini bahayanya maksiat ya. Bahayanya maksiat di dunia ini, musibah yang ditimbulkan maksiat tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat maksiat saja. Ketika seorang itu berzina atau minum khamar, berjudi, itu dosanya bukan hanya menimpa mereka-mereka saja, tapi ketika Allah kirimkan gempa bumi misalnya, gunung meletus, akan menimpa yang soleh dan juga yang orang-orang yang fajir itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa. Takutlah kamu dari musibah ya, yang tidak akan menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, tapi akan menimpa semuanya. Oleh karena itu inilah perlunya amar ma'ruf nahi mungkar. Waqad yuhanu syaikhu fi kibarihi hatta tarahamahul qulub wa la yadri anna dhalika li ihmalihi haqqallahi ta'ala fi syababihi. Terkadang ada orang yang sudah tua renta ya. Kemudian dia tidak sudah tua tapi dia ya, dia layak untuk dikasihani oleh hati. Ya, artinya dia sudah tua tapi kok belum sadar ya tentang akhirat. Sudah tua tapi kok enggak sholat ya. Sudah tua tapi kok ya berjudi misalnya, tetap bermaksiat intinya. Walaya dari padahal mungkin dia enggak sadar bahwa bisa jadi keadaan buruk yang dia alami ketika masa tua berupa kondisi iman yang buruk ya, dia tidak peduli dengan akhirat, itu bisa jadi li ihmalihi haqqallahi ta'ala fi syababihi, karena dia menyia-nyiakan hak Allah ketika masa mudanya. Ya, famata ra'aita mu'aqaban fa'lam annahu lidzunubin. Maka di saat Anda melihat orang itu mendapatkan hukuman, mendapatkan musibah, ketahuilah itu tidak lain karena sebab dosanya. karena sebab dosanya. Jangan salahkan tetangga, jangan salahkan istri, jangan salahkan suami atau anak. Salahkan diri sendiri, ini karena dosa yang kita lakukan. Maka dari perkataan ini perkataan benar sekali ya. Bahwa bisa jadi tadi disebutkan ya, orang tua di masa tuanya layak untuk dikasihani oleh hati. Karena dia itu imannya sangat buruk, tidak perlu dengan ibadah, tidak perlu dengan akhirat. Padahal dia sudah tua. Tetap terbawa angan-angan. Seakan-akan kita hidup 100 tahun, padahal 100 tahun itu kalau udah tua juga sebentar lagi. Atau 1000 tahun mustahil. Sehingga dia tetap tidak peduli dengan akhirat. Itu bisa jadi karena dia di masa mudanya menyanyiakan masa mudanya. Itu bagian dari hukuman Allah. Disebabkan sisa-sisa dosa di masa muda. Jadi hukuman dosa bukan hanya musibah. Ya, bukan hanya musibah duniawi, tapi bisa dosa itu sampai bisa menyebabkan seorang itu mendapat hukuman berupa hukuman iman. Hukuman yang musibah yang membahayakan imannya ataupun agamanya. Ini sangat mengerikan. Itu hukuman yang paling mengerikan. Kalau hukuman duniawi, ya, seorang masih bisa terhapus dosanya karena hukuman tersebut. Seorang masih bisa tergiring untuk bertaubat, ya kan? Seorang masih bisa mendapatkan pahala sabar. Tapi kalau hukuman berkaitan ini musibahnya menyangkut iman, gimana dia? Dia akan bersabar dalam kondisi iman yang buruk? Tidak kan? Dia akan mendapatkan pahala dari itu? Tidak. Dia semakin jauh dari Allah. Hati-hati dengan dosa. Segera beristighfar kepada Allah SWT. Bisa jadi kita itu susah membaca Al-Quran mungkin karena dosa kita. Ya. Bisa jadi kita ini susah untuk belajar agama. Kalau dengerin stand up komedi itu berjam-jam, Masya Allah kuat. Tapi kalau ngelin kajian 15 menit khutbah Jumat langsung tidur. Ya, jangan salahkan khotibnya, salahkan diri sendiri. Karena hati yang bersih itu dia tidak akan pernah kenyang dengan ilmu-ilmu dari Allah dan Rasulnya, dengan siraman Quran dan Sunnah. Ya. Baik, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang. Kemudian penulis di kitab ini mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai dia mengubah nasibnya sendiri. Ketika kita mendapatkan musibah, kemudian kita salahkan diri kita, ini karena sebab dosa kita, maka itu akan memotivasi kita berubah. Oh, ini kita akan berubah. Dan Allah tidak akan merubah seseorang menjadi lebih baik kalau dia tidak mau sadar berubah. Allah akan merubah ketika dia sadar berubah. Ketika Allah merubah seseorang tapi dia enggak sadar, berarti dia akan terpaksa berubah. Apa manfaatnya seorang itu berubah tapi terpaksa? Tidak akan lama. Tidak akan lama, dia akan kembali kepada habitat yang lama. Man ahabba tasfiyatal ahwal falyajtahid fi tasfiyatil a'mal. Siapa yang ingin memperbagus kondisi hidupnya, maka hendaklah dia berjuang untuk memperbagus amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan jika kamu istiqamah di atas jalannya Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian air yang banyak ataupun air yang menyejukkan, atau hujan ya. Ini menunjukkan bahwa istiqamah, taat, takwa itu bisa mengundang rizki. Nabi SAW juga mengatakan, al-birru la yabla. Kebaikan itu tidak hilang. Wal-ithmu la yunsa. Dan dosa tidak dilupakan. Wad-dayyanu la yanam. Dan Allah itu tidak pernah tidur. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, bersikap kepada orang lain, maka seperti itu juga sikap orang kepada kamu. Hadis ini sebenarnya dhaif, yang ditulis oleh Ibnu Jauzi dalam Sayyidul Khattab. Ini sebenarnya hadis ini dhaif, bukan oleh Abdul Razak di dalam musannafnya. Demikian juga Al-Baihaqi dalam Asma'us Sifat. Ya. Taib. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, "Man saffa sufiyalah." Siapa yang berupaya membersihkan diri, dia akan dibersihkan dirinya. "Wa man kaddara quddira alaih." Namun siapa yang memperkeruh hatinya, maka akan diperkeruh hatinya oleh Allah. Ya. "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang dari jalan kebenaran, ketika mereka terlena dengan dosa-dosa, maka Allah sesatkan, azaghallahu qulubahum, Allah lenakan hati mereka dari kebaikan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang itu misalnya bergelimang bid'ah, ya, hidup di atas jalan kesesatan, bisa jadi karena dosanya, bukan karena Allah tidak adil. Bisa jadi ketika seorang itu membenci tauhid, membenci orang-orang yang mengajak kepada tauhid ataupun memperingatkan orang-orang dari kesyirikan, ya, membenci orang-orang yang mengajak kepada sunnah untuk masyarakat, agar masyarakat itu mengamalkan agama sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, bisa jadi karena dosanya. Kalau kita mau berpikir logis, kalau kita mau berpikir pakai nurani, sebenarnya apa alasan membenci orang-orang kayak gitu? Orang-orang ngajak orang jangan syirik loh. Kenapa dibilang radikal? Orang-orang ngajak agar mereka itu menyembahnya kepada Allah, menjauhi kesyirikan, beragama sesuai dengan tuntunan arahan Nabi kita SAW. Kok disebut radikal? Sebenarnya alasannya di mana? Di mana radikalnya? Ketika kita tanya orang-orang kayak gitu tuh, mana bukti radikalnya? Mereka kebakaran jenggot, gak tahu gimana. Gak ada buktinya. Ya? Sebenarnya gak masuk akal dibenci. Apa yang disampaikan itu kebenaran loh. Ya? Mereka termakan dengan hoax. Ya? Rata-rata orang-orang yang membenci para ahli tauhid, orang-orang yang mendakwahkan tauhid, memperingatkan manusia dari kebid'ahan, itu semuanya adalah hoax semuanya. Yang katanya Wahabi itu haus darah lah. Coba orang naik haji kemana? Ke Saudi Arabia, apakah pulang tinggal nama? Mereka di sana masya Allah dimuliakan jamaah haji itu. Pulang-pulang dapat zam-zam gratis, ya tak? Masya Allah. Hidup tenang di sana. Bahkan ada orang-orang yang di negeri ini barangkali memusuhi, begitu musuhi dakwah yang katanya Salafi Wahabi, tapi kemudian dia berlindung juga di negeri mereka, di negeri yang dikatakan Salafi Wahabi itu. Apalah itu ya. Ini enggak ada, ini rata-rata terbawa oleh hoax itu. Sebenarnya enggak. Kalau kita mau berpikir nurani, apa yang mau dibenci gitu? Ya. Masa orang mengajarkan iman nanti jangan terlalu sering mengajarkan akidah nanti tidak jadi radikal. Sisi logisnya di mana gitu. Ya. Islam yang rahmatan lil alamin itu digambarkan radikal itu masya Allah. Ini kalau kita berpikir pakai nurani itu enggak ketemu. Ya, kenapa? Tapi kok ada ya orang-orang kayak gitu? Fa bima kasabat aydikum, karena dosa. Wa man qaddara quddira alaih. Siapa yang mengotori jiwanya, Allah akan tambahi kotorannya. Jiwanya akan dikotorkan oleh Allah. Falamma zaghu, ketika orang itu menyimpang dari kebenaran. Jadi dia sendiri yang menyimpang dari kebenaran. Azaghallahu qulubahum. Allah simpangkan mereka dari kebenaran. Orang tersesat bukan karena Allah zalim kepada dia. Makanya ketika orang-orang musyrikin nanti di neraka protes sama Allah, "Ya Allah, ini kalau engkau tidak takdirkan aku syirik, aku enggak akan berbuat syirik." Allah tidak terima protes itu. Ya, karena kamu syirik itu karena kesadaranmu sendiri, keinginanmu sendiri. Orang tersesat karena dia keinginan dia sendiri tersesat. Dia menyebabkan dirinya tersesat sehingga dia mendapatkan kesesatan. Nabi SAW mengatakan, "Wa innar rajula la yahrumur rizqa bi dzambin yusibuhu." Dan sungguhnya seorang itu terhalangi dari rezeki karena disebabkan oleh dosanya. Dan rezeki mana yang lebih baik dan lebih afdol daripada rezeki berupa hidayah? Kemudian beliau mengatakan, "Wa kana syaikhu wa man ahsana fi lailihi kufi'a fi naharihi." Siapa yang memperbaiki dirinya, siapa yang berbuat baik di malamnya, maka dia akan cukupkan kebutuhan siangnya. "Wa man ahsana fi naharihi kufi'a fi lailihi." Dan siapa yang berbuat baik di siang harinya, maka akan cukupkan dia di malam harinya. Ya. ibadah yang kita lakukan di siang hari itu bisa menolong kita untuk dimudahkan oleh Allah menjalankan ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan di malam hari. Demikian juga ibadah-ibadah yang kita lakukan di malam hari itu bukan hanya bermanfaat bagi kita di malam itu saja, tapi keberkahannya akan berlanjut menjadikan kita dimudahkan berbuat baik di siang harinya. Karena dosa itu punya teman-teman. Begitu dosa datang, dia akan manggil teman-temannya. Demikian juga pahala juga punya teman-teman. Ketika pahala itu datang kepada seseorang, kebaikan itu datang kepada seseorang, maka dia akan manggil teman-temannya. Makanya dulu ada salah seorang ulama salaf yang dia itu mengeluh kesusahan sholat malam karena ternyata setelah diingat ada dosa yang dilakukan di siang hari, sehingga kemudian mendorong dia untuk beristighfar kepada Allah. Wa kana syaikhun yaduru fil majalis, ada seorang syekh, ya, seorang guru, seorang ustaz, kiai, dia berkeliling di sebuah majlis, kemudian dia mengatakan, Waman sarrahu an tadum lahul afiyah falyattaqillahi azza wa jalla. Siapa yang ingin senantiasa mendapatkan afiyah dari Allah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Afiyah itu adalah perlindungan dari Allah dari segala keburukan, keburukan dunia maupun keburukan berkaitan dengan ukhrawi ataupun agama. Wa kana al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, "Inni la'asi Allah." Sungguh aku tidaklah aku bermaksiat kepada Allah melainkan fa'arifu dzalika fi khuluqi dabbati. Aku tahu bagaimana sikapnya binatang tungganganku, wajariyati dan budakku. Masya Allah, para ulama dahulu begitu peka ya dengan dosa. Dan begitu peka dalam memandang musibah itu adalah kesalahan dirinya. Sampai Fudail bin Iyad melihat sikap binatangnya saja enggak, kayaknya enggak sejinak biasanya ya. Tumben nih hari ini ngeyel nih kudanya. Apa sebab? Tumben nih hari ini kalau mungkin kalau dia miara burung, kok ngeyel banget burung enggak seperti biasanya. Atau kalau dia miara bebek, kok bebeknya susah banget diatur, ada apa ya? Ya dia tidak kemudian nempeleng bebeknya enggak. Ya. Tapi oh ini dosa apa? Masya Allah, sampai ada sikap yang enggak baik dari hewannya saja itu bisa bisa mengingatkan dia dengan kepada dosa-dosanya. Ini menunjukkan betapa bersihnya hati mereka ya. Wala uzak ya Allah ya hada. Hati itu kalau bersih sangat peka dengan dosa. Dia mudah sadar ya ketika disinggung oleh Allah. Walaupun dengan sedikit singgungan dia sadar. Sampai sikap hewan yang enggak normal, enggak seperti biasanya itu bisa menjadi sebab dia bertaubat, tafakkur. Ya, introspeksi diri karena dosa apa gitu. Wa'lam waffaqakallah, ketahuilah semoga Allah memberikan taufik kepadamu, annahu la yahussu bi dharbati mubadnij. Ya, bahwa orang yang mati hatinya dia tidak akan lagi merasakan pukulan orang yang memukul. Wa innama ya'rifu ziyadata minan nuqsan. Orang-orang yang tahu kapan imannya nambah dan kapan berkurang. Orang-orang yang mengetahui kapan bertambah, kapan berkurang, al-muhasibu li nafsihi, adalah orang-orang introspeksi diri. Wa mata ra'aita takdiran fil hal, fadhkur ni'matan ma syukirat. Maka setiap kali kamu melihat gelapnya jiwa, yaitu dengan kita diuji dengan maksiat yang kita lakukan, ataupun dosa-dosa, maka coba ingatlah, barangkali ada nikmat yang belum kita syukuri. Au zallatan qad fu'ilat, atau barangkali ada maksiat yang kita jalani dan kita kemudian tidak segera taubati. Wahdhar min nifarin ni'am wa mufa'ajatin niqam. Hati-hati kamu dari hilangnya nikmat dan datangnya musibah atau hukuman dengan tiba-tiba. Wa la taghtar bi sa'ati basatil hilmi wa farubama ajla inqibaduhu. Jangan kita terlena dengan kondisi kita yang lapang, karena bisa jadi hukuman itu akan datang kapanpun. Allah SWT mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi seseorang sampai dia sadar mengubah kondisinya diri sendiri. Wa kana Abu Ali Ar-Rudzabari. Abu Ali Ar-Rudzabari rahimahullah mengatakan, minal ightirar antasi'a fayuhsina ilaik. Di antara ciri seorang itu terperdaya dengan dunianya ataupun dengan dosanya, yaitu ketika dia terus berbuat dosa, tapi Allah beri rezeki terus sama dia, rezeki, duitnya tambah mungkin banyak. Fatutrakut taubah, sehingga dia terlena dengan kondisinya seperti itu, sehingga dia meninggalkan taubat. Tawahhaman annaka tusamahu fil hafawat, karena mengira bahwasanya Allah akan mengampuni syahwat-syahwatmu, mengira bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ya. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita kaji bersama dari hikmah-hikmah yang dipetik oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Sayyidul Khatir ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.